Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakung Raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Aina Nahnu min akhlaqis salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail. Kemudian kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu as-salafu waz-zuhdu fi ri'asah. Salaf dan zuhud mereka terhadap jabatan dan status sebagai penguasa. Ri'asah diambil dari kata-kata ra'is, artinya pimpinan, penguasa, dan semacam itu. Dari Sufyan beliau mengatakan, Qalal al-Ahnaf, Qalalana Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, berkata kepada kami, berpesan kepada kami, tafaqahu qabla an tasudu. Tidaklah kalian belajar agama sebelum kalian menjadi pemimpin. Tasudu dari kata-kata sayyid. Maka belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Dan perkataan Umar ini memiliki sejumlah tafsiran. Di antara tafsirannya adalah tafsiran yang disampaikan oleh Sufyan. Beliau mengatakan, li'anna rajula idza faqiha lam yatlubis su'dada. Karena jika seorang itu faham agama, dia tidak akan mencari kekuasaan dan jabatan. Makna yang lain dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan, sebelum kalian jadi pemimpin, ditokohkan, dituakan di kampungmu, di masyarakatmu. Namun belajarlah sebelum kalian dianggap apa-apa. Karena jika seorang itu sudah ditokohkan, maka umumnya dia akan sombong dan tidak mau belajar. Oleh karena itu sebelum jadi apa-apa, sebelum dianggap sebagai tokoh, sebagai orang tua di lingkungan dan di masyarakatmu, maka belajarlah. Sehingga belajarnya tanpa beban. Nanti kalau sudah ditokohkan, belajarnya penuh beban. Malu. Apalagi kemudian dilihat oleh anak buahnya, wah ini kok Pak RT kok di sini, atau kemudian Pak Lurah kok di sini, dan sebagainya, maka boleh jadi kemudian berat untuk belajar, akhirnya tidak jadi belajar dan tidak mendapatkan ilmu. Maka sebelum ditokohkan, maka belajarlah. Ketika itu belum ada beban, belum ada beban sosial, belum ada kesombongan, dan seterusnya. Atau belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan, dituakan, artinya sebelum kalian sibuk. Artinya sebelum kalian sibuk, kalau sudah ditokohkan, maka rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itu, rapat terus. Enggak bisa duduk, belajar. Itu kalau sudah ditokohkan, kalau sudah punya jabatan, maka sebelum ditokohkan, maka masih punya banyak waktu untuk belajar. Dan kalau sudah ditokohkan, sudah statusnya direktur ini, direktur itu, nanti ada keperluan keluar kota, dalam kota, ketemu ini, ketemu itu, janjian sama ini, janjian sama itu. Maka umumnya orang yang semacam ini tidak bisa belajar. Illa man rahimullah. Umumnya orang semacam ini sudah enggak sempat belajar. Rapat sempat, belajar enggak sempat. Janjian ini dan ini bisa, namun duduk di majelis ilmu enggak bisa. Maka sebelum kalian ditokohkan, sebelum kalian punya jabatan, yang itu kemudian identik dengan kesibukan, manfaatkan untuk rajin dan sungguh-sungguh belajar. Kemudian Musa ibn Uqbah mengatakan dalam kitabnya Al-Maghazi di bab tentang peperangan yang dilakukan oleh Amr ibn Al-As, yaitu peperangan yang disebut dengan perang Dzatus Salasil. Yang peperangan ini terjadi di Masyarifi Syam, pinggiran negeri Syam. Fakhofa Amr, maka Amr yang jadi panglima perang ketika itu, khawatir min janibihi dhalika, mengkhawatirkan kondisi. Min janibihi dhalika, dari sisinya itu, dia khawatir ada serangan besar yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Fastamadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sang panglima perang Amr ibn al-As ini kemudian minta bantuan, bantuan pasukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberangkatkan Abu Bakar dan Umar dalam satu rombongan muhajirin. Fa amara Nabiullah alaihim, maka sang Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat sebagai amir, sebagai pimpinan dalam rombongan pasukan bantuan ini. Yang diangkat sebagai pimpinan adalah Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. Padahal di tengah-tengah pasukan tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Namun yang jadi pimpinan adalah Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya yang paling soleh belum tentu yang jadi pimpinan. Maka tentu Abu Bakar itu lebih mulia dan lebih soleh daripada Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. Lebih mulia dan lebih soleh Abu Bakar dan Umar. Namun siapakah pimpinan yang diangkat oleh Nabi untuk rombongan ini? Di tengah-tengahnya ada Abu Bakar dan Umar, Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah. Kenapa kemudian beliau yang diangkat? Karena beliau yang lebih dinilai punya ilmu yang lebih mendalam dalam masalah peperangan, langsung teknis di medan perang. Maka Abu Ubaidah ini lebih pas daripada Abu Bakar. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya yang jadi pimpinan belum tentu yang paling soleh. Non yang layak yang jadi pimpinan adalah orang yang paling menguasai medan yang dipimpin. Siapa yang paling menguasai medan perkara yang mau dipimpin, itulah yang hendaknya jadi selayaknya jadi pimpinan. Meskipun di situ ada orang yang lebih unggul daripada dia, lebih unggul ilman wa amalan wa taqwan, meskipun yang dia pimpin ada orang-orang yang lebih unggul dari sisi ilmu, dari sisi iman, dari sisi taqwa, mungkin ini satu hal yang tidak masalah, satu hal yang tidak mengapa. Falamma qadimu ala Amr ibn al-As, maka tatkala mereka rombongan bala bantuan ini datang kepada Amr ibn al-As, maka Amr mengatakan, ana amirukum, pimpinan kalian semua adalah saya. Maka sahabat muhajirin yang dikirim sebagai pasukan bantuan ini mengatakan, bahkan engkau adalah pimpinan untuk anak buahmu. Pimpinan kami adalah Abu Ubaidah. Kemudian Amr ibn al-As mengatakan, kalian ini madadun, pasukan bantuan. Amdadtu bikum, aku minta bantuan tambahan pasukan dengan kalian. Falamma ra'a dhalika Abu Ubaidah, maka tatkala Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah melihat hal tersebut, wa kana rajulan hasanal khuluq, dan beliau adalah seorang yang sangat bagus akhlaknya. Laini shimah, shimah maknanya akhlak atau tabiat, seorang yang lembut tabiatnya, mutabian, dan seorang yang mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janji dari Nabi. Fasallamal imarata li amrin, maka beliau serahkan kepemimpinan kepada Amr ibn al-As. Maka di sini kita jumpai akhlak mulia Abu Ubaidah. Ketika dia lihat Amr itu kemudian nampak kekeh, dialah yang mimpin semua, maka tentu ini satu pasukan pada hakikatnya perlu satu pimpinan. Tidak mungkin satu-satu ini pimpinannya ini pimpinannya itu. Maka beliau pun bukanlah seorang yang rakus dengan kekuasaan. Maka beliau serahkan pimpinan, kepemimpinan kepada Amr ibn al-As. Kemudian qala Dzahabi, dan Adz-Dzahabi mengatakan membawakan sanadnya an Hudzaifah, dari Hudzaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ab'asu ilaikum rajulan aminan, akan aku kirimkan kepada kalian seorang yang amanah. Fastasrufalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun berharap-harap kalau dialah yang akan diangkat oleh Nabi untuk dikirim. Ini ada satu tempat minta kiriman dai, maka Nabi katakan kepada rombongan tersebut, akan aku kirimkan pada kalian seorang yang amanah. Maka sahabat pun mengharapkan. Dan ini bukan karena bab mengharapkan jabatan, namun karena mengharapkan pujian. Mereka mengharapkan jabatan ini, diberi tugas ini, bukan karena mereka memburu dan rakus dengan jabatan, namun karena pujian. Aminan, seorang yang rajulan aminan, ini yang dicari. Faba'asa Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, maka yang Nabi kirim adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Maka gelar sahabat Abu Ubaidah ini kemudian beliau terkenal dengan gelaran Aminu Hadil Ummah, orang yang amanah di tengah-tengah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita jumpai sahabat menginginkan jabatan dan pekerjaan, namun ingat, mereka menginginkannya bukan karena semata-mata jabatan, namun karena ada pujian Nabi yang luar biasa. Di catatan kaki, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain dan selain keduanya. Kemudian di dua baris terakhir, wal ghardu min sauqi hadzal khabari, dan tujuan dari penulis membawakan hadis ini di sini untuk menjelaskan bahasanya para sahabat ridwanullah alaihim, mereka tidaklah mengharapkan jabatan illa kecuali linaili syahadah, untuk mendapatkan rekomendasi dan pujian dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lil amir, untuk pimpinan yang akan Nabi berangkatkan. Ya, karena Nabi memujinya bil amanah, sebagai seorang yang amanah. Kemudian qala Abu Bakar Al-Hanafi Abdul Kabir qala hadatsana Bukair ibn Mismar an Amir ibn Sa'ad anna abahu Sa'ad ibn Abi Waqqas kana fi ghanamin lahu. Ini berkenaan dengan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas saat masa fitnah, yaitu saat perang Siffin, saat perang antara Ali dan Muawiyah. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan di antara manusia yang terbaik yang ada ketika itu, memilih untuk tidak berpihak di pihak manapun, bahkan memilih untuk uzlah. Tidak hanya kemudian diam di rumah dan tidak berpihak pada pihak manapun, namun dia pun menjauhi keramaian. Kana fi ghunam min lahu. Dia tinggalnya di bersama dengan kambing-kambingnya. Maka di mana kambing-kambing ini digembalakan di tengah-tengah padang pasir, dan dia nemeni kambing-kambingnya tinggal di sana. Tidak tinggal di rumahnya karena ya, ingin menjauhi tetek bengek keributan yang terjadi. Karena beliau menilai keributan yang terjadi adalah qitalul fitnah. Dan ini adalah pendapat jumhur sahabat. Ini adalah pendapat mayoritas para sahabat ketika itu. Faja'a ibnuhu Umar. Maka datanglah anaknya, yaitu Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Falamma ra'ahu, maka tatkala sang bapak Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat dari kejauhan ada sosok orang yang mau datang. Qal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, a'udhu billahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan yang dibawa dan dimiliki oleh penunggang ini, orang berkendaraan ini. Maka ini sikap yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak hanya tidak mencukupkan diri dengan tidak berpihak dengan tinggal di rumah. Dia pilih tinggal bersama kambing-kambingnya di padang gembalaan, jauh dari pemukiman. Bahkan lebih dari itu, dia tidak suka ada orang yang mendatanginya. Falamma intaha ilaih, maka tatkala sang anak itu tiba di tempat bapaknya, maka sang anak mengatakan, ya abati wahai ayahku, apakah engkau puas, engkau senang menjadi orang badui tinggal bersama kambing-kambingmu? Sedangkan lihat manusia berebut kerajaan dan kekuasaan di kota. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menepuk dada anaknya Umar dan mengatakan, uskut, diam kamu. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yuhibbul al-abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang cukup dan tidak perlu bantuan orang lain, yang mandiri, tidak menghadap mengharapkan kebaikan orang lain, karena dia telah cukup dengan usaha dan jerih payah dan keringatnya sendiri. Al-khafi, dan seorang hamba yang tidak terkenal, yang tidak kondang. Hadis ini diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Demikian juga diriatkan Imam Ahmad. Dan maka di sini, dalam hadis ini, Nabi sampaikan bahasanya Allah mencintai seorang hamba yang terkumpul padanya tiga hal. Ini adalah seorang yang bertakwa, seorang yang mandiri, berdikari, cukup dengan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa ngemis-ngemis, tanpa berharap kebaikan orang lain. Dan dia adalah seorang yang khafi, seorang yang tidak populer, seorang yang tidak kondang. Maka dari sini, maka di antara hal yang ditakutkan dan disukai oleh para ulama terdahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat gemar dan sangat takut dengan popularitas. Karena mereka ingin menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Yang diantaranya, dia adalah seorang yang al-khafi, seorang yang tidak populer. Dan di antara hal yang menyebabkan kepopuleran adalah ri'asah. Ketika seorang itu jadi pimpinan, maka dia populer, kondang, dikenal di mana-mana. Kemudian dari Ummu Bakrin, dari ayahnya Al-Miswar, dia mengatakan, falamma wali Abdurrahman ibn Auf Asyura, maka tatkala Abdurrahman bin Auf itu menjadi ketua majelis syura. Karena ahaban nas ilayya ayyaliyahu. Maka orang yang paling aku sukai untuk menjadi khalifah pengganti Umar adalah beliau. Maka orang yang paling aku sukai, yang paling aku cocoki, ayyaliyahu untuk menjabat adalah beliau. Karena maka adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang paling aku harapkan untuk menjabatnya. Fa'intaroka, maka jika dia tidak mau, fa'sa'dun, maka yang aku harapkan, yang berkenan untuk menjadi pengganti Umar, adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Fa'lahiqani, lalu, kata Al-Miswar, ya, aku dikejar oleh, aku kemudian disusul oleh Amr ibn Al-As. Faqal, Amr ibn Al-As mengatakan, apa prasangka pamanmu Abdurrahman? Ya, billahi kepada Allah, in walla ahadal al-amra, jika dia ya, memberikan perkara ini, yaitu jabatan ini, yaitu khilafah kepada seseorang, padahal dia mengetahui bahasanya dia lebih baik daripada orang tersebut. Fa'ataitu, maka aku datang Abdurrahman, kemudian ku sampaikan kepada Abdurrahman omongan Amr ibn Al-As. Ya, Amr ibn Al-As juga termasuk yang mendukung dan berharap agar Abdurrahman bin Auf yang menjadi pengganti Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, apa respon Abdurrahman ibn Auf berkenaan dengan harapan sejumlah orang agar beliau yang menjadi khalifah setelah Umar? Wallahi la in tu'khat mityatun fatudha' fi halqi summa yunfadhu biha ila janibil akhar ahabu ilayya min dhalik. Allahu akbar. Demi Allah, seandainya ada pisau, kemudian diambil satu pisau, kemudian diletakkan di leherku, kemudian ditembuskan pisau tersebut sampai ke sisi yang lain, akhirnya kemudian leher ini betul-betul putus gara-gara pisau tersebut, ahabu ilayya, aku mati digorok, disembelih pakai pisau itu lebih baik min dalik daripada aku menjadi khalifah. Nah, itu lebih baik daripada mendalik daripada aku menjadi pengganti Umar bin Khattab. Ya, daripada aku menjadi khalifah. Ya, aku cuma jadi ketua majelis syura saja, namun aku tidak menginginkannya. Ini respon beliau kepada orang yang usul, ada usulan dari Amr ibn Al-As, ya. Ya, apa, supaya dan ada harapan supaya beliau ya, lah yang menjadi khalifah setelahnya. Demikian diambil dari Syiar A'lamun Nubala. Maka ketika Umar dalam kondisi kritis, maka Umar mengangkat 6 orang. Ya, Umar Ibn Khattab mengangkat 6 orang. Tolong kalian berembuk dan penggantiku. Ya, penggantiku adalah salah satu dari kalian berenam. Di sana ada Utsman, di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kemudian Tolhah, ada di sana Zubair. Ya. Dan yang jadi ketua tim adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Pokoknya terserah kalian rembukan, kata Umar, yang jadi penggantiku adalah salah satu dari kalian berenam. Dan jika kemudian beliau juga mengangkat Abdullah bin Umar, anak beliau. Beliau masukkan ke dalam tim tersebut. Namun Abdullah bin Umar itu boleh memilih, namun tidak boleh dipilih pesannya Umar. Dia angkat Abdullah bin Umar masuk ke dalam tim 6. Dan kata Umar, Abdullah ini boleh memilih namun tidak boleh dipilih. Maka dia penentu, seandainya yang terjadi adalah suaranya adalah 50-50. Ya, karena ini 6 orang, nanti 3 orang sepakat A, 3 orang sepakat B, mentok nanti. nanti jalan buntu. Nah, ini tiga sepakat A, tiga sepakat B, tidak akan ketemu. Ya, maka kemudian ya, cerdasnya Umar bin Khattab, maka beliau angkat Abdullah bin Umar. Ya, nanti ini jadi seandainya kemudian kondisinya itu 50-50, tiga orang milih A, tiga orang milih B, nah nanti jadi kata kuncinya adalah Abdullah bin Umar. Siapa yang di Abdullah bin Umar nanti milih siapa? A ataukah B? Nah, maka yang jadi itu. Namun Abdullah bin Umar ini cuma boleh milih, tidak boleh dipilih. Nah, dan yang jadi ketua tim ini Majelis Syura ketika itu, enam orang ini adalah Abdurrahman ibn ibn Auf. Dan namun apakah beliau punya minat terhadap khilafah? Sama sekali beliau tidak punya minat. Maka beliau yang pertama kali kemudian menggugurkan haknya. Nah, ya, ketika kemudian terjadi musyawarah, beliau yang pertama kali, saya gugurkan, saya hilangkan hak saya. Nah, saya hilangkan hak saya. Dan masing-masing kemudian menggugurkan haknya. Nah, ya, masing-masing menggugurkan haknya, kemudian tanpa ada ya, tanpa ada kemudian keributan, secara aklamasi kemudian dipilihlah Utsman. Ya, secara aklamasi kemudian dipilihlah Utsman ibn Affan radallahu taala anhu. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.